Bila memandang terima kasih. Mas Dedi, terima kasih. Bila memandang langit, jangan lupa bumi. Kerja mencari duit, jangan lupa istri. Oh, sayang. Tanya mana dulu dong buat Miang Community.